Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa an Abi Sirwata. Lan saking Abi Sirwah Bikasrisin hali kelawan kasroisin sir al-muhmalati kang di kosong no sangking titik wa fathiha lan fathaisin berarti sarwa'ah rupani Uqbata binil Harithi Uqbah ibnil Harith radiyallahu anhu annahu setuhuni Uqbah iku tazawaja menikahi sapa Uqbah ibnatan ing anak wadon. Ibnatan ing anak wadon li Abi Ihab bin Azizin kang kaduwe Abi Ihab bin Aziz. Kang kaduwe Abu Ihab bin Aziz. Kang kaduwe Abu Ihab bin Aziz. Dalem kare kono. Fa'atathu mongko nekani ing Fa'atathu mongko nekani ing Uqbah. Fa'atathu mongko nekani. Sopo imro'at ing iku jeni Uqbah sopo imro'atun wong wadun. Fakolat mongko ngucap sopo imro'ah. Ngucap ngini, ini sedune ingsun. Iku kot arduk tu temen-temen. Iku kot arduk tu. Nyusoni sopo ingsun Uqbata ing Uqbah. Walatilan wadun. Tazawaja kang kawin sapa Uqbah biha kelawan alati. Tazawaja kang kawin sapa Uqbah biha kelawan alati. Dadi Uqbah ngawin. Ngawin putrine Abi Ihab. Ngawin putrine Abi Ihab. Setelah kawin, perempuan datang ngomong, "Saya yang menyusui kamu dan istri kamu." Uqbah, saya dulu menyusui kamu dan istri kamu. Nek cara madhab Syafi'i ini nek gak ono sing benerno ta masalah. Ya, nek cara madhab Syafi'i gak masalah. Tapi iki bab wirai, ngono lho. Bab wirai makane Imam Nawawi ndeleki kita mriki. Sing wirai ati, walaupun itu tidak berpengaruh sebenarnya. Tidak berpengaruh. Oh, sudah terjadi pernikahan. Tak berpengaruh. Apalagi kalau tidak ada yang membenarkan gitu ya. Tak percaya. Kala faqala laha mongko faqala mongko. Ngucap laha marang imro'ah. Sopo Uqbah tu Uqbah. Fakola mongko ngucap laha marang imro'ah sopa Uqbah tu Uqbah. Ma'alamu annaki aradu dini wala akhbar dini. ma'alamu ora weruh sapa ingsun anaki ing sedune sira iku ardo tini nyusoni sapa sira ing ingsun wala akhbar dini lan ora ngabari sapa sira ing ingsun. Aku ora ngerti nek kowe iku nyusoni aku. Ngoten. Kala farqiba mongko berangkat sapa Uqbah. Mongko berangkat sapa Uqbah ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bil Madinati ing dalem Madinah. Fasa'alahu mongko takon sapa Uqbah ing Rasulullah tentang hukumnya ini. Terus bunti Kanjeng Nabi, kulompo nikah ada perempuan mengatakan bahwa saya dan istri saya itu disusui oleh perempuan tadi. Coro madhab kita kemarin fikih, gak terjadi pengaruh apa-apa. Pernikahannya tetap langgeng, tetap sah. Fati faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergane saksine itu minimal dua orang laki-laki kan. Atau dua perempuan satu laki-laki kan ngoten kan iki. Lagi mek sitok. Tapi sing wirai titik tetap kita ngikuti yus kaifa waqt gila kan ngoten iki. Walaupun secara hukum tidak pengaruh. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halika ya apa? Kaifa iku kaya apa? Kaifa iku kaya apa ngoten mawon. Iku kaya apa utawi perkara wagot gila. Lho ya apa maneh kowe kok tetep kumpul karo bojomu ngono tadi di gua. Kaifa iku kaya apa utawi kumpul sira kelawan bojomu wagot gila. Lan hali teman-teman diucapno. Apa iki ucapan? Ya wagot gila lan teman-teman diucapno apa ucapan? Kanjeng Nabi dawuh lah ya apa maneh mesti ucapno. Ya kan? Sing wirai di tinggal no, dipisah saja walaupun secara hukum cara dilanjutkan gak apa-apa tapi wong ya apa wa kaifa waqot ya kadung diomongno jerene ada perempuan yang menyusui kalian berdua berarti kalian berdua ini suami istri ada hubungan mahram dengan rodo fa faraqaha iki Kanjeng Nabi sing dawuh nggih langsung fa faraqaha mongko menceraikan sapa Uqbah ing imroah misailah ora usah menceraikan lah ya. Ya menceraikan gak apa-apa, mergane pernikahannya tetap sah kan asli ini. Fafarokoha mongko menceraikan sapa Uqbah ing imro'ah ing apa ing ya bintun tadi ibnatan imro'ah maksudnya istri ini. Sapa fafarokoha mongko menceraikan ing wadon ing istri ini sapa Uqbah tu Uqbah wanakahat lan nikah sapa iku jenenge wadon zaujan ing suami ghairahu kang sakliyane Uqbah nikah lain. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Ihabun utai ihab iku bi kasril hamzati kelawan kasrai hamzah. Wa azizun utai lafat azizun iku bi fathil aini tetap kelawan fathai ain wa bi zai lan kelawan zai mukarrorotan hali di bulan baleni. Mukarrorotan hali di bulan baleni. Imam teman apa ini? Ya apa ya? Wa anil Hasan ibni Ali lan saking Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maka lang di kosenan al Hasan hafidtu apal sapa ingsun cucune Kanjeng Nabi ini Hasan Husain hafidtu apal sapa ingsun Amin Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh dak ma yari buka. Ila ma la yari buka. Dak ninggalo sopo siro. Ma ing berkoro. Dak ninggalo sopo siro ma ing berkoro. Yari buka. Yari buka kang. Dadekno ragu apa maing siro. Yari buka kang dadekno ragu apa maing siro. Ilama marang perkoro. La yari buka kang ora ndadek no ragu apa maing siro. Ilama marang perkoro, layari buka kang orang ndadek no ragu apa maing siro. Tinggalkan hal yang menjadikan kau ragu, lakukan yang tidak meragukan. Ketika sampean dihadapkan pada satu pilihan, maka kalau ragu tinggalkan. Kalau mantap lakukan. Ngono ae. Nek ragu ora usah mendingan. Mau jalan. Waduh, enggak usah. Ngono ae. Iya. Mau apa? Mau kawin. Endi Kang Suti? Kok ragu Kang Suti? Malah ora usah kawin ta wis. Soalnya ditawari Kang Suti. Suti kawin karo iki yo. Kok ragu? Istihoroh tetap tidak mantap. Yo wis, ora usah. Oh, mboten kula mboten. Ngono ae daripada melakukan hal yang meragukan dan itu tidak sesuai dengan anjurane Kanjeng Nabi. Tinggalkan yang ragu, lakukan yang yakin. Rawahu ngriwayataken ing hadis, untuk yakin itu, untuk yakin, untuk memperoleh yakin itu bisa konsultasi. Ngoten lho ya, bisa konsultasi. Kadang kalian enggak tahu sendiri sih. Kita enggak tahu sendiri. Ya. Karena itulah ragu. Coba kalau informasinya valid, pas ya kan? Nah, maka kita bisa yakin dengan adanya informasi itu. Maka perlu dipertimbangkan benar ya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan itu, jangan langsung sembrono. Perlu konsultasi khususnya hal-hal yang penting. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala lan diko Sunan Tirmidzi haditsun hasanun sahihun, utawi iki iku haditsun hadis hasanun kang hasan, sahihun kang sahih. Manahu utawi maknane hadis iku utruk ninggalo sapa sira. Utruk ninggalo sopo siro ma ing perkoro tasyuku kang mamang sopo siro. Tasyuku kang mamang kang ragu sopo siro fihi ing dalem ma. Istilah kuno menaman? Ono iki ya? Iku utah-utah no. Kala ma ing perkoro tasyuku kang ragu sopo siro fihi ing dalem ma. Tinggalkan hal-hal yang masih engkau ragukan. Wahud lan ngalap sapa sira. Wahud lan ngalap sapa sira ma ing perkara la tasyukku kang ora ragu sapa sira fihi ing dalem ma. Dadi lafadz syakka itu bisa kepada maf'ulnya dengan menggunakan fi. Dadi gak bisa syak tasyukkuhu mboten kene. Kala la tasyukku kang ora ragu sapa sira fihi ing dalem ma. Ya, lakukan, ambil yang engkau yakini, tinggalkan yang masih engkau ragukan. Mau apa, apapun itu, pokok masih ragu jangan dilakukan. Wa anna Aisyata radhiyallahu anha. Ini merupakan hadis yang menjadi dasar kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Yaitu dasar ini kita ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dan ini berlaku untuk segala urusan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika Sayyidina Aisyah kana ono iku li Abi Bakr Siddiq. Maknane ini berkaitan dengan kewiraian piye? Lho, wirai itu kan ninggalno haram. Juga ninggalno syubhat. Kalau sampean dikasih sesuatu, kok sampean ragu, mendingan ora usah. Nek diambil ora usah dimakan, kasihkan pada orang miskin ya, karena itu berhak. Jadi harta-harta yang haram itu alokasinya kepada apa namanya kepentingan umum sebenarnya. Hal-hal yang umum. Kalau ada orang yang sebagian nggak mau ambil dari hartanya ini, gitu ya. Ada orang yang mau, ya kasihkan yang mau saja, ya kan? Ada kan yang nggak mau kadang. Ini kalau dikasih ini nggak mau, maka kasihkan saja yang mau. Diambil kalau nanti. Ketika sampan dikasih, diambil saja daripada orangnya gelo, tapi kasihkan kepada orang yang mau. Kalau sampan tak mau. Apa gulamun, apa budak? Yuhriju lahu al-khoroj. Yuhriju, yuhriju lahu al-kharaj, kang menghasilkan sapa gulam lahu marang Abu Bakar al-kharaja ing penghasilan. Al-kharaja ing penghasilan. Jadi kharaj itu penghasilan yang ditetapkan oleh Sayyid harus disetorkan oleh budaknya. Jadi Abu Bakar punya budak. Lalu Abu Bakar mengatakan pada budaknya, setiap hari inti harus kerja menghasilkan uang sekian, berikan pada saya. Itu kharaj namanya. Yuhriju kang menghasilkan sapa iku gulam lahu marang Abu Bakar al-kharaja ing penghasilan. Itu. Wakana lan ono sapa Abu Bakrin, Abu Bakar iku yakulu dahar, makan sapa Abu Bakar min kharajihi saking penghasilane gulam. Nah, Abu Bakar biasanya dahar dari apa yang dihasilkan oleh gulam. Di hari itu si gulam ini pulang bawa apa? Bawa nasi, bawa umpama ya, bawa kurma, langsung dipangan ini sama Abu Bakar dimakan. Faja'a, biasanya tapi ditangloti, iki mau kerja apa kowe? Kerja apa kau? Iki ketatap. Oh, ndak boleh. Ndak boleh. Kala biasa ditakoni karo Abu Bakar, iki mau kerjane kerja apa? Niki. Oh ya, kerja mangan. Bendino ngoten. Bawa apapun pasti ditanya sama Abu Bakar. Ini sebagai bentuk apa? Kehati-hatian wirai. Wong namanya budak kadang enggak ngerti carane muamalah, enggak tahu. Yang penting dapat hasil ngono. Wong jenenge budak enggak paham apa-apa. Maka ditanya sama Abu Bakar dulu. Ini tadi kerjanya kerja apa? Penghasilannya bagaimana? Ditanya dulu. Faja'a mongko nuli teko sapa gulam yauman ing dalam suci dino. Faja'a mongko nuli teko sapa gulam yauman ing dalam suci dino bisaiin kelawan sesuatu. Fakala mongko mangan minhu saking syek sapa Abu Bakrin Abu Bakar. Fakala mongko mangan minhu saking syek sapa Abu Bakrin Abu Bakar. Nah, selanjutnya langsung didahar sama Abu Bakar. Aneh, biasanya takon tapi gak takon nih. Langsung didahar sama Abu Bakar. Bakala mongko ngucap lahu marang Abu Bakar sapa gulamul gulam. Sapa gulam gulam, budaknya ngomong. Tadri mahada? Tadri ana to ro sapa sira? Ing jawab ma utawi apa iku hada iki syek? Tadri ana to ro sapa sira ing jawab pertanyaan. Ma utawi apa iku hada iki syek? Loh, Sayyid, jenengan tahu kah? Ini apa ini? Fakola mau ngerti kau sabu bagrin. Wamu huwa. Wamalan iku apa huwa utawi iki syek. Loh iki apa iki? Kadung timam. Okay. Susunya kadung masuk itu. Fakola mau ngerti kau sabu Abu Bakrin. Wamu huwa. Wamalan iku apa huwa utawi iki syek. Lah iki apa? Takon pindah Abu Bakar. Yang saya makan ini apa sudah? Kola ngerti kau sabu hulam kuntu ono sabu ingsun. Itu takah hantu. Iku takah hantu. Iku jadi melakukan kahanah, takah hantu itu. Ya, takah hantu itu jadi kahin itu juru ramal, meramal sapa ingsun ngono. Iku takah hantu itu meramal sapa ingsun. Ramal kan gak oleh to, kaya ro masa depan wae. Ini ropingin, delok tanganmu. Waduh, bulat iki. Lah wong kene garis tangan ketika bulat. Aduh, iki piye? Apa melo-melo. Kadene iku jenenge ngeramal ya, ora usah percaya ramalan ya. Ora usah percaya. Ramalan bintang, ramalan apa? Kadang tak waca ora tau pas. Ya. Oh, lho kan. Nang pondok biyen, ha? Asmara Anda, Anda nggak punya asmara kan? Aneh-aneh wah, keuangan Anda yang seret, duit akeh, ora podo blas, ya toh, saya ora usah perlu. Kadang pas anu lah, pas anu, udah kesel, kok nomor-nomor ramalan lah, ora perlu blas, ora penting. Jadi ngeramal kayak ngoten niku, hukumnya apa? Haram, boten kenging ngeramal. Wah, engkau yang cocok ya, dari garis tanganmu. Kerjanya engkau ini adalah tani. Guyu. Ah, saya anak pedagang. Ngono pamane ya. Aneh-aneh wah. Dulu itu waktu saya kecil itu ya, abu-abu sih kada tuh. bakul jamu. Kok iki digawa le nang omahmu? Aku ya ora percaya. Aku wong-wong sepertane. Kok didelok metu gambar opo? Nek metu gambar pacul berarti tani. Nek metu gambar pen berarti kowe kudu ngene. Nek metu gambar petil kowe dadi apa jenenge? Pak tukang. Ngono ngerti petil lamane. Kalau gambarnya gergaji berarti jadi pak tukang. Kalau gambarnya pesawat kok jadi pilot. Walah. Ledek itu cemplung-cemplung no, sampai ludes kertasnya ora gambar apa-apa. Kenapa? Kisah digelar ya orang maneng doang. Nah, ini ramalan ini ora perlu. Jadi ini dia ngeramal. Tapi zaman yang bien takah hantu. Zaman bien kuntu. Pakai kuntu loh nih. Kuntu ono sopa yang sun ikut takah hantu ngeramal sopa yang sun. Li insanin marang menungso. Fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah. Fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah. Padahal wama uhsinu lan orang bagusi sapa ingsun. Wama uhsinu lan orang bagusi sapa ingsun. Alkahanata ing. Ing ramal. Aku gak iso ndukun. Ngeramal gak iso. Tak apusi wae. Ila ani kecuali setuhuni ingsun. Ila ani kecuali setuhuni ingsun iku khodak tuhu. Nipu sapa ingsun ing insan. Ngapusi tak apusi. Lah aku teko mungkin potongan kau potongan dukun ya. Kok ditakoni barang. Ya tak apusi wae aku ora ngerti. Ya toh? Ya jenenge wong yo nek kadung kepepet. Dukun dukun diparani. Gak iso dukun yo ditakoni. Wong gendeng-gendeng barang takoni bisa. Nomere benjing nopo, Pak? Kala falakiyani. Zaman dulu ya ketika masih ada togel apa-apa itu. Togel macamnya kaya apa orang ngerti tapi delok cerita-cerita ini sampai nakon-nakon ini wong gendeng ini berarti gendeng bisa. Ila anni khodak tuhu. Kecuali setuni ingsun iku khodak tuhu. Nipu sopo ingsun ing insan. Lah ya aku ketemu wong bian iku. Meramal nasibnya. Ya, padahal saya gak bisa meramal. Tak apusi wae. Falakiyani. Nuli ketemu sopo insan ing-ingsun. Mungkin ramalanku kok tepak. Ya Allah. Mungkin. Ya. Nuli dia ketemu saya. Fa'atoni. Nuli paring sopo iku jenengi. Insan ing-ingsun. Bidhalika kelan mungkunu-mungkunu syek. Bidhalika kelan mungkunu-mungkunu syek. Hada rupani iki perkoro. Alladikang. Hada rupani iki perkoro alladikang. Akal takang mangan sinten panjenengan. Minhu saking alladi. Lah. Kemarin, tadi dia ketemu saya. Saya dikasih sini, dikasih makanan ini, susu ini. Lah itu yang jenengan dahar. Ini hasil dari apa? Dari ngeramal tapi zaman jahiliyah. Saiki baru ketemu terus dikei. Berarti nek dihubung-hubung, no, iki ngekei aku, krono aku ngeramal. Makanya Abu Bakar faham, waduh iki ngeramal gak oleh. Fa'at khola mongkong lebuk no sopa Abu Bakrin Abu Bakar. Mongkong lebuk no sopa Abu Bakrin Abu Bakar. Yadahu ing tangani Abu Bakar. Fakoa mongkonuli memutahkan sopa Abu Bakar. Kula syai'in ing sekabeni sesuatu. Fibatnihi kang ing dalem perut Abu Bakar. Ingatan. Niki padahal dia melakukan itu pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu selesai. Kalau sudah masuk Islam berarti hal-hal yang dulu terhapus semua, ngoten lho ya. Tapi kenapa Abu Bakar kok memuntahkan sebagai bentuk wira? Jane ya ora wis. Oh iki zaman jahiliyah sudah terjadi dahulu kan ya, sebagai bentuk kehati-hatian wira ya. Nek cara umpamane ngeramalnya itu pada saat Islam ya kudu ditempuhi yang dipangan, muriku gak halal. Ya tak kan deh. Paham namanya? Kudu ditempuhi, gak cukup diutahno, kudu ditempuhi. Mergane ini memakan harta yang tidak halal, berarti bukan haknya dia, ya kan? Nah itu. Abu Bakar mek muntah nomawon, walaupun ujian ini gak apa-apa karena zaman jahiliyah sudah selesai dan Islam ya jubu makoblah. Islam itu menghapus, memutus seluruh hal-hal yang terjadi sebelum Islam. Rusak gue aja tiga no. Barang-barang ini pondok aja tiga no. Rusak. Ambil. Ini sebagai pembelajaran kewirawiraian, kehati-hatian, ya, supaya enggak sekarepan. Kalau sampai kau ngono Abu Bakar. Ada sebagian ulama, kalau makanannya itu makanan haram, dia tangannya enggak bisa ngambil. Langsung kayak kaiser. Ini kaiser. Hebat kan ini? Jaga benar sama Allah Ta'ala. Terus ada orang yang tanya, Abu Bakar dengan para wali itu jauh keutamaannya utama sinten? Abu Bakar. Tapi kenapa Abu Bakar gak punya keistimewaan semacam itu? Sahabat yang gak ada, yang ada kan wali-wali selanjutnya. Jawabnya para ulama, Abu Bakar itu ingin memberi contoh bagaimana sikapnya saat terlanjur memakan perkara sing subhat. Ngaten nggih. Nek terlanjur ya, terlanjur kaya apa ya, kaya Abu Bakar. Nek lintune kan gak ada unsur begituan. Gak ada unsur untuk memberikan kelancaran juga mereka sama Allah Ta'ala dikasih keistimewaan. Yaitu ketika mau mengkonsumsi makanan yang haram sama Allah Ta'ala, tangannya dibuat tidak bisa bergerak. Jadi beliau tahu ini haram. Mana nih? Kala rawahung ratakan ing hadis sopa al-Bukhari, Imam Bukhari. Al-kharaju utai kharaj iku syai'un sesuatu. Yaj'aluhu kang datekno ing syai' sopa as-sayyidu sayyid. Ala abdihi ing atasi budai sayyid. Yu'addihi nekakno sopo abdihi ing syek. Nekakno sopo abdihi ing syek. Ila sayyidi marang sayyid. Kula yaumin ing dalam saben-saben dino. Lah iya. Jadi bisa dikatakan iya. Penghasilan yang harus disetorkan kepada sayyid setiap hari. Ditentukan biasanya berapa. Wabagi kasbihi utawi sisane. Utai sisane penghasilane abdihi. Wabagi kasbihi utai sisani penghasilani kasbihi. Wabagi kasbihi utai sisani penghasilani abdihi. Iku yakunu ono opo bagi kasbihi. Iku lil abdi marang kawulo. Iku lil abdi marang kawulo. Lah sisanya diberikan kepada hamba itu sendiri. Misalnya Bakar ngomongnya dan kue setiap hari harus menghasilkan uang 20.000 setorkan pada saya. Lah kok dia ternyata kerjanya mendapatkan 100.000, maka yang 80 menjadi milik dia sendiri. Yang 20.000 baru disetorkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wa anna fi inlan sakina fa anna Umar bin Al-Khattab. Seduhune Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu iku kana. Iku ono sapa Umar iku farodo menetapkan sapa Umar. Iku farodo menetapkan sapa Umar. Lil muhajirina marang piro-piro wong kang hijrah. Lil muhajirina marang piro-piro wong kang hijrah al awalina kang kawitan-kawitan kabeh. Al awalina kang kawitan-kawitan kabeh arba'ata alafin ing papat piro-piro ribu. 4.000 dirham. Tadi ngeten ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, sahabat muhajirin ya itu dikasih jatah. Entah satu bulan, entah setahun ini. Dikasih jatah 4.000 dirham. Ya. Dari uang Baitul Mal. Demi untuk menghormati mereka yang hijrah kan. Ini luar biasa jasanya. Wa farodolan menetapkan. Opo. Sabar. Wa farodolan menetapkan. Ngatakan. Wa farodolan menetapkan sinten Umar. Libnihi marang anake Umar. Salah sata alafin ing 3.000. wa khamsami'atin lan 500. Untuk anake dhewe berapa? 3.500. Yang lainnya 4.000 loh. KKN ra ono istilah KKN, ya toh? Anake dhewe malah dikasih sithik, nek wong liya dikasih akeh. Kehati-hatian ngoten. Bagila mongko den ucapno lahu marang Umar. Wa utawi ibnihi, wa utawi ibnihi iku minal muhajirina, setengah saking biro-biro muhajirin. Dek Umar, itu termasuk muhajirin. Fali mana kosohu? Fali mana kosohu? Nakos tahu napa nakosohu? Nakos tahu sih bener, kalau keliru nih. Fali mana kos tahu? Mongko krono opo? Fali ma mongko krono opo nakos tahu? Ngurangi sinten panjenengan ing ibnihi. Kok dikurangi terus bunti wong podo-podo muhajirin nih? Nah, pemimpin sekarang ya anaknya dicoro iso ya dikai sing paling mewah ya toh. Yang diutamakan keluarga. Kalau ini ndak. Faqala mongko ngendika sinten? Faqala mongko ngendika sinten Umar, Innama hajaro angin pestin hijro bihi kelawan ibnihi. Sopo abuhu bapake ibnihi. Jadi Sayyidina Umar, iki melo hijro mergane sing ngijrono abahe. Dadi melok-melok dhek iku. Cara gak ana abahe mbuh jero mbuh ora dhek. Ya kula ngendika sapa Sayyidina Umar laisa ora ana sapa ibnihi huwa ya ibnihi iku kaman kaya wong. Iku kaman kaya wong hajaro kang hijro sapa man binafsihi kelawan awak dhewe ne man. Lho niki lho. Hati-hati ini kaya ngono. Kan begini, Umar menetapkan yang hijrah dapat 4.000 dirham. Ya. Ternyata anaknya padahal ikut hijrah tidak dikasih 4.000, dikasih 3.500. Protes, orang protes. Sayyidina Umar ini sama-sama hijrah, kok enggak dikasih 4.000, kok dikurangi, nopo kok dikurangi? Loh, dek ini ku hijrah bareng karo bapake. Dia enggak sama seperti orang yang hijrah dengan dirinya sendiri. Ya ngono lho, hati-hati ya nih. Padahal podo-podo hijrah jenenge anak ya melok bapak lo kan ngoten kan nggih. Ya melok bapak ya mesti. Nah itu Sayyidina Umar, kehati-hatian yang demikian itu lho perlu ditiru oleh para pemimpin ya. Wirai adil tenan sulit nih. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari. Lah cerita-cerita demikian kan ini apa namanya? Ya. Cerita yang benar-benar mementingkan rakyat, tidak mementingkan kepentingan pribadi, ini perlu diungkap ya. Wa anatiyata bni Urwah lan sange Atiyah bin Urwah As-Sa'di As-Suhabi radhiyallahu anhu kalang dikosenen Atiyah kalang dikosenen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ternyata nih ya, la yabluhu ora tumekoh, tidak sampai. La yabluhu ora tumekoh, ora sampai sapa al-abdu kawula. Ayakuna ing yen to ana sapa al-abdu. Ayakuna ing yen to ana sapa al-abdu iku minal muttaqina, setengah saking pira-pira wong kang takwa. Iku minal muttaqina, setengah saking pira-pira wong kang takwa. Hamba tidak akan bisa sampai dalam derajat orang yang bertakwa. Hatta yada'a, sehingga meninggalkan sopo al-abdu. Hatta yada'a, sehingga meninggalkan sopo al-abdu. Ma'ing perkoro. La baksa, kang orano bahaya iku mawujud bihi kelawan ma. La baksa, kang orano bahaya iku mawujud bihi kelawan ma. Hadaron krono wedi. Hadaron krono wedi. Hadaron krono wedi lima marang perkoro bihi kang iku tetep ing dalem ma, bihi kang iku tetep ing dalem ma baksun utawi bahaya. Hadaron krono wedi lima marang perkoro bihi kang iku tetep ing dalem ma baksun utawi bahaya. Ngoten. Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat muttaqin sehingga ia meninggalkan sesuatu yang halal karena takut melakukan perkara yang haram. Mana-mana. Meninggalkan sesuatu yang mubah karena takut masuk dalam perkara sing haram. Itu mutakin tenanan. Ya. Jadi yang mubah aja ditinggalkan apa meneh sing haram. Lho kok gak dilakoni Kang, khawatir aku. Nglakoni perkara sing haram. Misale ada koran ya. Koran itu ada yang apa? Tidak menggunjing, ada yang menggunjing. Iya dah? Ada yang menggunjing. Maka sampean tidak beli koran. Loh, kok gak baca koran? Wah. Itu tadi meninggalkan sesuatu yang gak apa-apa takut masuk dalam perkara sing opo-opo. Gak haram ditinggalkan takut masuk perkara sing haram. Apa meneh subhat malah ditinggal no apa meneh haram. Lah ora opo-opo ditinggal. Niki hadis ternyata ya. Jadi ini tingkatan takwa yang tertinggi. Tingkatan takwa yang tertinggi ini meninggalkan sesuatu yang boleh karena takut sesuatu yang haram. Nah, itu kan sulit itu. Qala rawahu ngriwataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngendika sinten Imam Tirmidzi haditsun hasanun utawi hadis iku haditsun hadis hasanun kang hasan wong. Ya Rabbana ajarna bi anna laqtarna wa annana فاتوب علينا توبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا أمي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma faslaw wajudan manna la tiktisabi minna bil mustafa rasuli lahzo bi kulli suli sallahu alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashri suhbi walhamdulil ilahi bil badri wa tanahi hadin daru darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahik ya rasulullah anil daru darullah wa fiha amirah ya rabbi bijahik ya rasulullah anil daru darullah wa fiha amirah ya rabbi bijahik ya rasulullah. Al-Fatiha.